Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah wa talabah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali membaca risalah yang ditulis oleh Syekh yang mulia Syekh Shalih Al-Fauzan, yaitu kitab Tauhid. Dan kita masih pada fasal yang ke-10, yaitu tentang ar-ruqah wa tamaim. Dan pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membaca penjelasan tentang ar-ruqah. Ar-ruqah yakni bentuk jamak dari ruqyah. Dan ini sudah kita baca. Baik, dan kita masuk pada yang kedua, yaitu penjelasan tentang at-tamaim. Qala, kita baca hafizahullahu ta'ala, ats-tsani at-tamaim. Yang kedua adalah tamaim. At-tamaim wa hiya jam'u tamimatin. Tamaim, kalimat atau kata tamaim ini adalah bentuk jamak, ya, bentuk jamak dari kata tamimah. Wa hiya ma yu'allaku bi a'naqis sibyan li daf'il 'aini wa qad yu'allaqu 'ala al-kibari min ar-rijali wan nisa. Tamimah adalah sesuatu yang dikalungkan atau ya diikatkan di leher-leher anak kecil, bi anaqis sibyan, yang tujuannya adalah untuk menolak mudharrah seperti ain, menolak ain, ya. Wa qad yu'allak, dan terkadang pula diikatkan atau dikalungkan atau dipakai oleh orang-orang besar juga, orang-orang dewasa, baik itu minar rijal, dari kalangan laki-lakinya, wan nisa, demikian pula dari kalangan perempuannya. Nah, sesuatu yang diikatkan atau dikalungkan pada orang ini yang tujuannya untuk menolak bahaya seperti ain dan yang semisalnya, menolak bala, kata mereka, ini dinamakan dengan tamimah. Dalam bahasa Arab dinamakan dengan tamimah. Nah, biasa diartikan dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia kita, itu diartikan dengan jimat. Ya, jimat. Nah, biasanya itu diberi tali, dipakaikan, dan jimat itu ada, dan kebanyakannya ada padanya tulisan-tulisan. Dan tulisan-tulisan itu hanya orang-orang tertentu yang mengetahuinya, ya. Hanya orang-orang tertentu yang mengetahuinya, mungkin yang menulisnya, ya, dan yang seperti mereka. Nah, ini disebut tamimah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tamimah ini bagaimana pandangan hukum dari sisi syariat Islam, bagaimana dalam agama Islam, maka kita lihat apa yang dijelaskan oleh beliau hafizahullah dalam kitab ini. Beliau merincinya di sini. Qala, beliau menyebutkan, wa huwa ala naw'ain. Tentang tamimah ini ada dua jenis. Qala an-naw'ul awwalu minat tamaim. Jenis yang pertama, ya, dari jenis tamimah adalah ma kana minal Qur'an. Bi ayyaktuba ayatun min al-Qur'an aw min asma'illahi wa sifatihi wa yu'allaquha aw yu'allikuha lil istishfa biha. Jenis yang pertama adalah sesuatu yang ditulis dari Al-Qur'an, ya, dari ayat Al-Qur'an, yaitu ditulis dengan ayat-ayat dari Al-Qur'an atau dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ini jenis yang pertama, yaitu tamimah yang ditulis yang kemudian diikatkan itu atau dikalungkan itu yang ditulis berupa ayat-ayat Al-Qur'an atau dari nama-nama dan sifat Allah. Kemudian apa? Mengalungkannya atau mengikatkannya di anggota badan seseorang untuk apa? Lil istisfa. Untuk pengobatan. Ya. Qala fa hadha an-naw' qad ikhtalafa fihi al-ulama. Jenis ini, jenis yang pertama ini, para ulama berselisih pandang, yaitu tentang fi hukmi ta'liqihi, tentang hukum memakainya atau mengalungkannya atau mengikatkannya di badan seseorang. Ya. Dari perselisihan para ulama, ya, di sana terdapat dua apa pandangan mereka para ulama, yaitu ala qaulain, ada dua pandangan para ulama. Qala, ini ya, jadi yang pertama, ketika sesuatu tersebut adalah dari ayat Allah atau nama-nama dan sifatnya, para ulama apa, yang ini tujuannya untuk apa? Pengobatan dan istisfa katanya. Maka para ulama di sini berselisih dan terdapat padanya dua pandangan mereka. Yang pertama, al-qaulul awwalu. Ucapan sebagian ulama yang pertama, ada yang mengatakan al-jawaz. Ya, boleh. Seperti perkataannya Abdullah ibn Umar, wa huwa qaul Abdullah ibn Umar Ibn al-As, wa huwa zahiru ma ruwiya an Aisyah. Ya. Dan ini ucapannya Abdullah bin Umar, ya Abdullah bin Amr Ibn al-As, dan yang zahir apa yang diriwayatkan dari Aisyah. Dan yang berpandangan dengannya pula, yang dengannya pula berkata Abu Ja'far al-Bakir wa Ahmad ibn Hanbal, ya, demikian pula Imam Ahmad bin Hanbal dalam satu riwayat darinya. Wa hamalu al-hadith al-warid fil man'i min ta'liq at-tamaim. Ya. Akan tetapi mereka, perhatikan, mereka membawa hadis yang datang ini adalah pada perkara man', larangan dari mengalungkan tamimah. Ya. Ala tamaim allati fiha syirk, yaitu pada tamimah yang padanya ada kesyirikan. Ya, ini ya pandangan atau ucapan para ulama, sebagian para ulama yang pertama. Qala al-qawlu tsani. Ya, perkataan para ulama yang kedua. Al-man'u min dhalik. Larangan, tidak boleh. Ya. Walaupun dari ayat, walaupun mungkin dituliskan dari ayat Al-Quran ataupun nama-nama dan sifatnya. Dari mereka, sebagian para ulama, dari pendapat yang kedua, tidak boleh. Al-man'u min dhalik. Wahuwa qawli ibn Mas'ud wa ibn Abbas. Dan ini perkataannya ibn Mas'ud. Demikian pula ibn Abbas. Wahuwa zahiru qawli Hudzaifah wa Uqbah ibn Amir. Dan ini yang zahir dari ucapan Hudzaifah dan Uqbah ibn Amir. Wabn Uqaym. Dan demikian pula ibn Uqaym. Wabihi qala jama'atun minat tabi'in. Yang berpandangan dengannya pula, yang telah mengatakan dengannya jama'ah, sekelompok dari para ulama dari kalangan tabi'in. Di antara mereka ashabu Ibnu Mas'ud, ya, pengikutnya Ibnu Mas'ud. Demikian pula wa Ahmad, ya, demikian pula Imam Ahmad. Fi riwayatin, dalam satu riwayat, ikhtaraha kathirun min ashabihi. Dan satu riwayat yang kebanyakan dari pengikutnya memilih riwayat tersebut. Ya. Dan para ulama dari kalangan mutaakhirin, ya, juga menegaskan tentang larangan tersebut. Wahtajju bima ra'ahu ibn Mas'udin radhiyallahu an. Dan mereka berhujjah dengan dalil apa yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Qala sami'tu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ar-ruqa wat tamaim, tamimah dan tiwalah adalah kesyirikan. Ya, bacaan-bacaan, jimat-jimat, ya, adalah syirik. Nah, ini pendapat para ulama yang, atau pandangan para ulama yang kedua. Melarang hal itu, walaupun itu mungkin dari ayat Al-Quran ataupun nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik, mereka berdalil dengan dalil tadi, yaitu innar ruqa wa tamai wa tiwalah syirkun. Hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Dan dalam riwayat tersebut disebutkan at-tiwalah. Tiwalah adalah syai'un yasna'unahu, ya, adalah suatu yang dipakai oleh seorang. Yas'umuna annahu yuhabbibul mar'ah ila zawjiha, yang mereka menduga atau menganggap bahwa dengan memakai sesuatu tersebut akan menjadikan, ya, seorang istri itu mencintai suaminya atau suami kepada istrinya dengan sebab tiwalah tadi, ya. Artinya ini sejenis dengan apa? Tamimah. Sesuatu yang dipakai oleh seseorang dan dia meyakini bahwa dengan sesuatu ini akan menjadikan, ya, antara suami dan istri akan mencintainya. Ya, atau sebaliknya, istri ke suami, suami ke istri. Baik. Ini juga termasuk dari kesyirikan. Allahu a'lam bissawab. Ayuhal ikhwah wat talaba rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan, perkara ini mungkin pernah kita dapati atau kita melihatnya atau bahkan kita banyak mendapati orang yang melakukan demikian. Waliyatu billah. Ya, dan kebanyakan mereka yang mereka pakai adalah meyakini bahwa hal tersebut bisa menolak mara bahaya dan yang semisalnya. Bahkan terkadang semata-mata karena tamimah tersebut, waliyadzubillah, tidak lagi ingat Allah Subhanahu wa taala. Padahal segala sesuatunya yang menghendaki adalah Allah Subhanahu wa taala. Terjadi atau tidaknya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sesuatu yang lain, bukan karena tamimah tadi. Namun dengan sebab seorang memakai tamimah, ya, menyebabkan orang tersebut itu menyerahkan perkaranya kepada tamimah yang dia pakai. Allahu a'lam bissawab. Dan ini banyak terjadi, ya, dari kalangan kita, dari kaum muslim, orang-orang yang mereka itu adalah kaum muslimin. Nas'alullah salamah. Kita lihat, setelah kita mengetahui penjelasan beliau tentang pendapat tadi dari Qaulain, dua pendapat tadi, kita lihat perkataan beliau selanjutnya. Qala hafizahullahu ta'ala, وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحِ لِوُجُوهٍ ثَلَاثَةٍ. Kata beliau hafizahullah, dan yang kedua, pendapat yang kedua tadi adalah pendapat yang sahih, yang benar, bahwa tiwalah tadi, bahwa tamimah tadi, ya, adalah terlarang, walaupun mungkin itu dari ayat-ayat Al-Quran ataupun dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang sahih, yang benar, hukumnya dilarang, tidak boleh. Ini dilihat dari tiga sisi. Qala, kata beliau, al-awwal, sisi yang pertama akan pelarangannya adalah umumun nahyi wala mukhassas lil umum. Larangan secara umum. Ya, dari sisi larangan di sini adalah larangan secara umum, tidak ada pengkhususan terhadap yang umum. Ya, al-thani, yang kedua, sedud dari'ah. Sisi yang kedua adalah sebagai bentuk menutup pintu kerusakan, sedud dari'ah. Kenapa? Fa innaha tufdi ila ta'liqi ma laisa mubahan. Ya, karena dengan tamimah tadi, jenis tamimah tadi bisa membawa seorang mengalungkan kepada apa atau memakai tamimah tersebut pada suatu yang ma laisa mubahan, suatu yang dilarang atau haram, yang diharamkan. Artinya apa? Ketika suatu itu dibolehkan, walaupun itu dari ayat Allah, itu bisa membawa seorang kepada suatu yang tidak diperbolehkan atau bahkan haram, terlarang. Yaitu membawa kepada kerusakan yang lebih besar. Wallahu a'lam. Sehingga di sini sisi yang kedua adalah sebagai bentuk menutup pintu kerusakan agar supaya tidak membawa kepada kerusakan yang lebih besar. Ya. Qala ats-tsalits, yang ketiga, sisi yang ketiga. Annahu idza 'allaqa syai'an min al-Qur'an, bahwa ketika seorang memakai atau mengalungkan sesuatu tersebut yang tertulis dari Al-Qur'an, faqad yamtahinuhu al-mu'allaqu bihamlihi ma'ahu fi hali qada'il hajah wal istinja wa nahwi dhalik, maka sungguh bisa membawa mereka atau orang yang memakainya kepada suatu yang menghinakan Al-Qur'an. Jadi orang yang memakainya, karena orang yang memakainya sementara yang ditulis itu adalah dari ayat Al-Qur'an, bisa saja dia memakainya dan dia memasuki tempat kemana aja, ya, yang dengannya dia bisa terjatuh kepada penghinaan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, mungkin dibawa ketika menunaikan hajatnya, ya, kemana? Ke toilet misalnya, bisa. Atau ketika buang hajah, ya. Maka di sini seorang tersebut terjatuh kepada penghinaan. Yamtahinuhu, dia menghinakan ayat Al-Qur'an, wal iyadzu billah. Sehingga dengan tiga sisi ini, ya, menunjukkan kepada kita bahwa pendapat yang kedua akan dilarangnya memakai tamimah, walaupun itu dari ayat Al-Qur'an ataupun dari nama-nama dan sifat Allah, adalah hukumnya terlarang, ya, tidak boleh. Dan sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Al-Hakim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud tadi, menunjukkan akan larangan yang jelas, ya, bahwa ruqa tamimah wa tiwalah syirkun. Ayol ikhwah wa talaba rahimani wa rahimakumullah. Dan coba kita perhatikan dari fakta yang ada, apa yang terjadi di kebanyakan manusia sekarang, ya, hampir dikata rata-rata mereka memiliki keyakinan tersendiri terhadap apa yang mereka pakai dari tamimah tersebut, dari jimat tersebut, ya. Dan bahkan jimat tersebut yang tertulis di dalamnya, ya, bukan dari ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Atau mungkin ada sekata dengan dipotong-potong. Ya. Waliyadu billah. Dan apa maksudnya dan tujuannya? Ya. Masing-masing dari kita tentunya tidak mengetahui orang yang membuat jimat tersebut, ya, yang meyakini bahwa maksud dari tulisan ini demikian dan demikian, yang tujuannya untuk apa? Menolak mara bahaya dan semisalnya, untuk menolak ain ataupun hasad dan yang semisalnya. Sehingga kita dapati jimat tersebut biasanya tulisannya enggak jelas. Ya, enggak jelas. Yang bentuknya macam-macam, banyak bentuknya. Ada yang ditulis mungkin di baju, ada. Atau mungkin di badan juga ada, langsung ditulis di badan. Ya. Ada juga yang mungkin dituliskan di tulang. Tulang yang diawetkan, kemudian dijadikan kalung. Ada yang semisal itu. Ada juga mungkin dituliskan di bentuk kayak semacam manik-manik seperti itu. Di situ dituliskan bentuk jimat. Banyak macamnya. Banyak sekali. Yang semuanya itu adalah namanya sama, jimat. Biasanya dipakai dan diitkan pada seseorang. Baik itu bayi, dan ini banyak kita dapati. Bayi ada kalungnya, ada ikatannya, mungkin di leher, mungkin di lengan, mungkin di perut. Banyak kita dapati. Ya. Kalau ditanya untuk apa ini, kata mereka untuk menolak bala, mungkin ain dan yang semisalnya. Ya. Adapun isi tulis isinya, Allahu a'lam. Allahu ta'ala a'lam bisawab. Bagaimanapun bentuknya, ya, apapun tulisannya, ketika itu adalah tamimah, maka sesuai dengan sabda Nabi SAW, maka itu terlarang. Terlebih lagi kita dapati, sampai pun saat ini banyak orang yang memakainya, dan keyakinannya pun, ya, keyakinannya pun jatuh atau membawa mereka kepada kesyirikan, yaitu meyakini apa yang dia pakai tersebut bisa memberikan manfaat dan bisa menolak mudarat. Waliyadu billah. Taib, ini jenis yang pertama dari tamimah. Ya, jenis yang pertama dari tamimah, yaitu apa? Suatu yang ditulis padanya dari ayat Al-Quran dan apa? Atau dari nama-nama dan sifat Allah. Dan dari rincian tadi menunjukkan akan pelarangannya. Tayyib, qala hafizahullahu ta'ala. Kita lanjut. An-naw'u tsani, jenis yang kedua dari tamimah. An-naw'u tsani minat tamaim allati tu'allak 'alal ashkhas ma kana min ghairil Qur'an. Yaitu sesuatu yang diikat atau dikalungkan pada seseorang yang bukan dari ayat Al-Qur'an. Qal kharaz wal 'azam wal wad' wal khuyud wan ni'al wal masamir. Ya, suatu yang dituliskan, ya, seperti apa yang kita sebutkan tadi, mungkin dari manik-manik, ya, tulang, ya, ataupun mungkin suatu yang diawatkan dari yang lainnya, atau dari tali-tali, ni'al, sendal, ataupun paku, ataupun yang semisalnya, ya, yang padanya ada jimat yang dituliskan padanya, atau jadi tadi al-kharsul 'idham wal wad'ul khuyut wan ni'al wal masamir, yang kadang itu dipakai oleh manusia yang dituliskan padanya tulisan-tulisan sebagai jimat yang kemudian dipakai, atau tulisan yang ditulis di situ min asma asyayatin wal jin wat talasim. Ya, ini lebih nampak lagi. Yang ditulis di situ adalah dari nama-nama syaitan, nama-nama jin, ya, dan tulisan-tulisan yang biasa dituliskan dari tulisan-tulisan jimat yang sudah saya sebutkan tadi, bukan dari ayat Al-Quran, cuma bentuknya Arab, bentuk tulisannya mah Arab, tapi enggak tahu itu apa. Bukan dari ayat Al-Qur'an. Nah, itu jimat biasanya, ya. At-talasim, ya. Tilsamah. Maka yang seperti ini bukan dari Al-Qur'an, dituliskan pada suatu yang dipakaikan dari bentuk apapun, dan tulisan itu dari nama-nama syaitan ataupun jin ataupun tulisan yang disebut dari tulisan-tulisan jimat. Yang seperti ini fahada muharramun qat'an, kata beliau. Yang seperti ini jimat ini, tamimah ini adalah haram hukumnya, sudah pasti. Secara pasti muharram, diharamkan. Wa huwa syirku, dan itu adalah dari kesyirikan. Limadha? Kenapa? Li'annahu. Tu'allaq au tu'alliku ala ghairi Allah subhanahu wa ta'ala wa asma'ihi wa sifatihi wa ayatihi. Apa yang dikalungkan, yang dipakai tersebut, yang diikatkan tersebut, ya, selain dari ayat Allah, nama Allah, sifat Allah dan ayat-ayatnya. Yang ketika tulisannya dari ayat Al-Quran dan nama-nama dan sifatnya aja, apa itu? Tidak boleh. Apalagi selain itu. Maka jelas muharramun. Wahuwa syirk. Sebagaimana dalam hadith, wa fil hadithi man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Dalam hadis disebutkan, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Barang siapa yang mengalungkan sesuatu, makainya sesuatu tersebut, wukila ilaih. Dia akan diwakilkan kepadanya. Artinya, ketika dia memakai sesuatu tersebut, dia akan menjadikan penyerahan atau menyerahkan segala sesuatunya kepada sesuatu tersebut. Di situ disebutkan oleh beliau, ay wakalahu Allahu ila dhalika syai' alladhi ta'allaqahu. Allah subhanahu wa ta'ala akan mewakilkan, yakni menjadikan orang tersebut menyerahkan sesuatunya, segala sesuatunya kepada apa yang dia pakai. Ya, dia menyerahkan kepada sesuatu tersebut. Sebagaimana tadi yang sudah saya sebutkan. Dia tidak menyerahkan perkaranya kepada Allah, tapi menjadi menyerahkan sesuatu perkaranya kepada sesuatu tadi yang dia pakai. Ya. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. فَمَنْ تَعَلَّقَ بِاللَّهِ وَالْتَجَأَ إِلَيْهِ وَفَوَّضُ عَمْرَهُ إِلَيْهِ كَفَاهُ. Ya. Dan barang siapa yang memberikan sesuatu atau menyerahkan perkaranya kepada Allah, minta perlindungannya kepada Allah, dan mengarahkan seluruh perkaranya kepada Allah, kafahu, ini akan mencukupinya. Akan mencukupinya. Wa qarraba ilaihi kullu ba'idin, dan akan dekatkan kepadanya pada suatu yang jauh. Ya, setiap satu yang jauh. Wa yassara lahu kullu 'asirin, dan akan Allah berikan mudahan kepadanya pada segala sesuatu yang susah. Allah subhanahu wa ta'ala yang mencukupinya. Wa man ta'allaqa bi ghairihi minal makhluqina wal tamaim wal adwiyah wal kubur wakalahu Allahu ila dhalika alladhi la yughni anhu syai'a wa la yamliku lahu dharran wa la naf'a. Dan barang siapa yang menyerahkannya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dari para kalangan makhluknya. Ya, siapa yang menyerahkannya kepada selain Allah dari kalangan makhluknya, minal makhlukin. Ya. Wa tamaim, demikian pula tamimah. Jimat, wal adwiyah, mungkin obat-obatan. Wal kubur, kepada kuburan. Wakalahullahu ila dhalika alladhi la yughni anhu syai'. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan dia menyerahkan perkaranya kepada makhluk-makhluk tersebut. Di mana makhluk-makhluk tersebut dari selain Allah, la yughni anhu syai', tidak bisa mencukupi sesuatu apapun kepada manusia. Ya, tidak bisa menolak kemudharatan, tidak bisa pula memberikan kemanfaatan. Ini makhluk. Nah, ketika seorang hamba itu ya memakai sesuatu atau meyakini sesuatu dari selain Allah, baik itu dari kalangan makhluknya, bentuknya apa saja, atau sesuatu yang dipakai dia meyakini akan bisa memberi mudarat ataupun manfaat, Allah akan ya menjadikan orang tersebut menyerahkan kepada apa yang dia yakini, baik itu makhluk yang dia anggap bisa memberikan manfaat, ya mau makhluk hidup atau makhluk mati dari selain Allah, ataupun sesuatu yang dia pakai semacam tamimah atau obat-obatan ataupun kuburan atau yang semisalnya, semuanya itu makhluk ya yang tidak bisa mencukupi kepada seseorang apapun. Ketika dia meyakininya, Allah akan menjadikan dia menyerahkan kepada suatu tadi, kepada makhluk tadi. Ya, dalam keadaan makhluk tadi tidak bisa memberikan ya manfaat, tidak pula menolak mudharat. Ya, sehingga rusaklah akidahnya. Ya. Wa qata'at silatuhu bi rabbih wa khadalahu Allah. Dan putuslah. Ya, rusaklah akidahnya. Terputuslah hubungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menghinakannya, waliyatu billah. Taib, ayuhal ikhwa wa talaba rahimani wa rahimakumullah, dari apa yang beliau sebutkan di sini tentunya sangat amat jelas. Beliau di sini menyebutkan tentunya ringkas dan tentunya jelas bagi kita bahwa tamimah ya hukumnya dilarang dalam Islam. Ya, tamimah hukumnya tidak boleh, dilarang dalam agama Islam. Baik itu yang bentuknya, tulisannya adalah mungkin dari ayat Al-Quran ataupun nama dan sifat-sifatnya. Ya, terlebih lagi yang tulisannya di situ adalah dari nama-nama syaitan wal jin wa ghairih dan yang lainnya. Maka ini adalah suatu keharaman yang jelas, yang pasti, dan ini adalah kesyirikan. Allahu ta'ala a'lam bisawab. Ini untuk sementara waktu yang kita baca pada malam hari ini. Kita lanjut di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.